Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wal kaf aydan min hurufil hafdhi taqulu fulanun kal bahri karaman. Ya, karaman yang tamiz. Bulan seperti lautan yang di dalam kemurahannya. Dalam kalbahri nakulu al-bahri ismun. Fihi min alamatil asma. Satu alamat. Al-bahr adalah isim. Padanya ada tanda isim, tiga tanda. Al-kaf, wal-alif wal-lam, wal-khafat. قال اسمه ابن رحمه الله تعالى لو قال قائل فلان كالبحر لو قال قائل فلان كالبحر برفع خطأ. Kalau ada orang membaca berkata fulan kalbahr dengan membaca rafa ra, dia salah. Lian al-kaf harf hafdin. Karena kaf adalah harf hafd. Yajibu an yahfadha ma ba'dah. Wajib menghafadkan apa yang setelahnya. Aqal atau ada orang berkata fulanun kalbahra dengan bin nasbi. Khata'ah. Ia juga salah. Walakin yakulu fulanun kalbahri karaman bilbahri. Ambil jari. Fulanun dua ismun. Fihi min alamat, disitu tanda isim yaitu tanwin. Wakaraman juga ismun. Fihi min alamat tanwin. Min alamat yaitu tanwinu. Qala rahimahullah wa ta'ala wa malakaf at-tasbih. Ya, menyerupakan penyerupaan, kemiripan. Qala wallam aydan min hurufil hafdhi. Lam juga termasuk tanda huruf di antara huruf-huruf hafdh. Idza dakhalat ala ismin hafadathu. Jika dia masuk ke isim maka menghafadznya. Wala tadkhulu ila al-asma. Dan lamul jar tidaklah masuk juga kepada isim. Lamul jar. Adapun yang masuk ke fi'il, lamul ta'lil, lamul amr, dan yang lainnya. Adapun yang masuk ke isim, lam lakhafat, menurut lakhafat. Yang kata beliau rahimahullah ta'ala, wala tadkhulu illa ala asma, yani lam yang merupakan huruf lakhafat. Adapun yang masuk ke fi'il, lam yang lain, lamul amr, liyajlis, litajlis, ya, talam ta'lil, liya'budun. Qala Allah ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lashadid. Lihubbi, hub ismun. Wa fihi bin alamat ismi, disitulah tanah isim, yaitu al-khafad, hubbi, wa duhul, harfil hafri, yani lam. Al-khairi ismun. Lihubbil khairi. Wafihi min alamat ismi alamatan. Al-khairi. Yaitu al-hafad. Dari jar. Waduhul alif wal-lam. Al-khair. Lashadidun ismun. Wafihi min alamat ismi atanwin. Syadidun. Nah. Qala. Walakin. Allamu huna. Littaukidi. Walaysat. Harfa jarrin. Tetapi lam pada. La syadid. Itu adalah lamu taukid. Ia bukan. Lam. harfu jar. Lam taukid disebut juga dengan lam muzahlaqah. Ya, karena dia berpindah dari awal kata, dari awal kalimat ke khabarnya. Muzahlaqah. Qala wa lamu ta'ti li ma'anin. Lam itu datang dengan beberapa makna. Minha tamlik. Di antara makna lam adalah tamlik. Qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ini kalian memiliki bagian waris setengah dari yang ditinggalkan oleh sisi kalian. Tentunya dengan syarat tidak ada farak bagi istri yang meninggal. Qala rahimahullahu ta'ala walakum yani milkun lakum. Karena itu adalah bagian warisan fard yang Allah SWT tetapkan. Suami dapat setengah dari peninggalan istri jika istri tidak memiliki farak, tidak memiliki anak. Tentunya laki-laki. Qala rahimahullahu ta'ala wa taqulu al-malu li Zaidin ay milkun lahu. Harta milik Zaid, di Zaid ini milik Zaid. Ya, terima alam juga adalah at-takhsis. Ya, al-hasiru lil masjid. Jadi khusus untuk masjid. Dan terima alam juga yang masyhur al-istikhaq. Al-istikhaq menunjukkan hak. Al-malu lil fakir, yani haknya orang fakir. Qala rahimahullahu ta'ala wa hurufil qasam. Yang terhub jara adalah huruf qasam. Idza wajadta kalimatan dakhala 'alaiha huruful qasam fa yasfun. Kalau kamu dapati satu kata masuk kepadanya huruf qasam, maka kata tersebut adalah isim. Hurufil qasam tajru aydan. Huruf qasam juga menjarkan. Bahia min hurufil khafd. Dia di antara huruf-huruf khafd. Wa yal wau wal ba'u wa ta. Al wau qala Allah ta'ala wal fajri wa layalin 'ashr. Al-fajr ismun. Kenapa? Liannahu dakhal alaihi harful qasam. Masuk kepada dia huruf qasam. Wa fihi alamatun thaniyah. Dan pada al-fajr ada tanda isim yang kedua, yaitu al-alif wal-lam. Wa fihi salisatun. Dan pada al-fajr ada tanda ketiga, yaitu khafat, dia dijar. Wal-fajri. Yang pertama kemasukan huruf qasam, yang kedua ada alif lamnya, dan yang ketiga dia khafat. Qala wal ba, dan huruf qasam la ba. Qala Allah ta'ala wa aqsamu billahi jahda imanihim. Ya, mereka bersumpah dengan nama Allah billah. Al ba huna huruf qasam. Wallahu ismun. Fihi fi lafzi jalalah, pada perjalanan Allah. Inalamati asma, ayat tanda-tanda isim, yaitu duhul harfil qasam alai. Yang pertama adalah masuk huruf qasam kepadanya. Yang kedua adalah wal khaftu mahfud billahi. Dan yang ketiga adalah wal alif wal lam, ada alif lam. Qala wa ta, Yang ketiga adalah ta. Qala Allah Ta'ala, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Qala Allah, apa jadilah Allah ismun, lana fihi min alamat ismi. Di situ ada isim, duhulu harfil qasam alaih, yang pertama wal alif wal lam, yang kedua wal khafat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, idza adhafna huruf al qasami al thalathati ila huruf al khafdi tis'ah, jika kita gabungkan huruf qasam yang tiga dengan huruf khafat yang sembilan, sara jami'u isnai asyara harfan, maka jadilah total semuanya 12. Iya, kulluha takhfadu, semua 12-12-nya menghafatkan isim. Alba zakarah mu'alif rahimahullah fi hurufil khafdi wa fi hurufil qasam. Ba, al-mu'alif Ibn Majrum rahimahullah menyebutkan ada ba yang merupakan huruf khafd bukan huruf qasam, dan ada ba yang ada pada huruf qasam. Fa yaidan takunu mushtarakatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasam. Jika demikian berarti ba itu mushtarakah. Iya, kedua ada pada dua-duanya. Dia ada juga pada huruf khafd sebagai huruf khafd dan juga huruf qasam. Intaha al-kalam al-ismi, kata beliau rahimahullah, selesai pembahasan masalah isim. Wasara al-ismu yu'rafu bi arba'i alamatin, jadilah isim diketahui dengan empat tanda, al-khafdu wa tanwinu wa dhul alif wa lam wa huruf al-khafd. Isim diketahui dengan empat tanda, khafd, tanwin, dhul alif wa lam wa huruf al-khafd. Ya'ani anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan min hadhihi al-alamat wa ismun. Yani semua kata yang kamu dapati pada kata tersebut satu di tanda-tanda ini, maka dia isim. Wa rubbama yajtami'u fi alamatan, dan bisa jadi terkumpul pada kata tersebut dua tanda. Warubbama yajtami'u fiha salasu alamat, bisa jadi berkumpul padanya tiga tanda. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wala yajtami'u fiha arba'u kalam alamatin, dan tidak akan berkumpul padanya empat tanda. Tidak akan mungkin empat-empatnya berkumpul dalam satu kata. Kenapa? Liana tanwina wala dipolam lajistami'an, karena tanwin dan alif dan lam itu tidak akan mungkin bertemu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terus dua lagi kita sebut kemarin. Yang pertama disebutkan oleh Sahibun Tabima al-isnad ilaih, dan yang kedua yang disebutkan oleh itu Marikan al-fiyah juga al-munada, ya dia di huruf nida. Allahumma sholli ala Muhammad.